بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلاة وسلاما على نبينا وحبيبنا محمد ومولانا وعلى آله وصحبه ومن سلك مسلكهم إلى يوم القيامة أما بعد إخواني في الدين رحمني الله وإياكم di kesempatan malam yang berbahagia kali ini kembali kita melanjutkan kajian kita terhadap kitab Syarhus Sunnah atau Syarhu Usuli Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari membacakan penjelasan Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala terhadap ucapan Al-Imamu Ahmad walaysa fi sunnah qiyas, dan tidak dikenal di dalam sunnah itu qiyas. Nah, adapun pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan penjelasan Syekh Rabi dari kalam Al-Imamu Ahmad selanjutnya. Kata beliau Hafizahullah Ta'ala, qala, berkata Al-Imamu Ahmad rahimahullah, wala tudrabu lahal amsal, dan tidak boleh dibuat permisalan untuk sunnah. Nah, ya, jadi tidak boleh ada tandingan. Ya, ketika telah jelas bahwasanya perkara tersebut memiliki dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, maka kita tidak boleh mencari pendapat yang lain. Ya. Mencari pendapat yang lain dengan membuat kias atau permisalan-permisalan. Kata Syekh Rabi, idza ja'aka nasun sallim. Apabila datang kepada engkau sebuah nas, ya. Nas yang dimaukan di sini adalah nas sunnah, nasul hadis. Naam. Namun bisa pula mencakup padanya nasul Qur'ani, nas dari Al-Qur'an. Ala kulli hal, kedua perkara itu ketika datang kepada kita, ya, nas tadi, dan kita tahu maknanya demikian, maka yang wajib atas kita adalah menerima nas tersebut. Ya. Dikarenakan hal itu adalah kebenaran. Naam. Adalah al-haq, dan qabulul haq itu hukumnya wajib ala kulli insan. Menerima kebenaran itu hukumnya wajib bagi setiap manusia. Bagaimana bentuk dan cara kebenaran tersebut datang, kita wajib menerimanya. Iya. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa yang namanya kebenaran itu ketika disampaikan oleh orang yang paling fajir sekalipun, maka kita terima kebenaran tadi. Ya. Bahkan ketika dia orang kafir, kita terima. Nah, ini kaidah di dalam qabulul haq, di dalam menerima kebenaran. Berbeda dengan tolabul haq, mencari kebenaran. Ya, dibedakan antara menerima kebenaran dan mencari kebenaran. Kalau menerima kebenaran ini kita tidak cari-cari. Ya. Ada mungkin orang yang menegur kita misal ketika kita melakukan kesalahan, maka wajib bagi kita untuk menerima teguran tersebut selama teguran itu adalah perkara yang benar. ya, siapapun dia, baik sama saja dia itu anak kecil atau yang usianya lebih kecil dari kita atau lebih tua, ya lebih dalam keilmuannya atau lebih sedikit, ya, atau bahkan dia dari kalangan kafirin. Ketika dia menyampaikan al-haq, maka kita terima. Nah, adapun talabul haq, mencari al-haq, ini ruangnya lebih sempit lagi. Ya. Tidak sama dengan qabulul haq. Talabul haq ini memiliki ketentuan. Ya, memiliki beberapa syarat. Yang apabila syarat itu terpenuhi, maka boleh kita mencari kebenaran dari orang tersebut. Ya. Dipahami ya? Di antara persyaratannya orang yang tempat kita mencari al-haq tadi itu adalah orang yang adil, ya, muslim, kemudian dikenal akan keilmuannya, ya, dikenal dengan sifat jujur dan amanahnya. Dia dari kalangan ahlu sunnah, bukan dari kalangan hizbiyin, mubtadi'in atau kafirin. Difahami perbedaannya? Beda talabul haq dan qabulul haq, mencari kebenaran dan menerima kebenaran. Baik. Ya, idza ja'aka nasun sallim. Apabila datang kepada engkau nas, maka terimalah. Ya. Terima secara mutlak, kata Syekh Robi. Tidak memandang bulu dari siapa nas atau kebenaran tersebut datang. Hal ini sebagaimana kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana ketika beliau ditugaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjaga zakat, ya, menjaga perbendaharaan zakat, di situ ada seseorang yang sudah sepuh, ya, yang menampakkan dirinya sebagai orang yang membutuhkan, ya, mendatangi gudang tersebut dan mencuri isi gudang tersebut, ya, akhirnya kedapatan, ya, ketahuan oleh sahabat Abu Hurairah. Maka ketika sahabat Abu Hurairah menyampaikan kepada orang tua tadi bahwasanya dia akan membawa orang tua tersebut di hadapan Rasul alaihi salatu wassalam, maka orang tua tadi meminta udzur kepada sahabat Abu Hurairah, ya, bahwa apa yang dia lakukan dari perbuatan mencuri ini dikarenakan kondisi ekonomi, ya, yang ada pada dia. Baik, keluarga menuntut untuk diberi makan sehingga dia terpaksa, akhirnya dilepaskan oleh sahabat Abu Hurairah. Ya, terulang sampai 3 kali. Di kali ketiga, orang tersebut, ya, orang tua tadi menyampaikan bahwa di samping udzur yang dia sebutkan sebelumnya, dia pula menambahkan satu perkara, ya, bahwa saya akan mengajarkan kepada engkau satu doa yang mana bila engkau membaca doa tersebut, ya, sebelum tidur, maka engkau tidak akan diganggu oleh syaitan. Setelah itu ayat kursi. Ya. Akhirnya dilepas oleh sahabat Abu Hurairah. Kemudian keesokan harinya sahabat Abu Hurairah menyampaikan peristiwa tersebut kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengomentari, ya, doa yang diajarkan oleh orang tua tadi. Beliau mengatakan, "Shadaqa wa huwa kadzub. Laqad shadaqa wa huwa kadzub." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh orang tua tersebut telah benar. Apa yang diajarkan itu adalah benar dalam keadaan dia adalah seorang pendusta. Ya, kenapa dikatakan sebagai seorang pendusta? Karena ternyata orang tua itu adalah iblis la'natullah alaihi, yang menyamar sebagai orang tua yang membutuhkan. Nah, ya, asyahid di sini disebutkan bahwa Rasul alaihi salatu wasalam tidak lantas kemudian menolak ya ilmu yang diajarkan oleh orang tua tersebut. Nah, karena status dia sebagai musuh dari manusia. Ya. Tapi Nabi alaihi salatu wasalam bersikap adil. Ya, beliau mengatakan sejujurnya bahwa apa yang diajarkan itu adalah kebenaran. Ya. Namun beliau pula menjelaskan tentang kondisi orang tersebut, bahwa dia adalah seorang pendusta. Ya. Dipaham ya? Ini kaidah di dalam menerima sebuah atau menerima al-haq, bahwa kebenaran itu diterima dari siapapun. Sehingga kita jangan menolak yang namanya al-haq. Ketika al-haq itu sudah disampaikan dan itu jelas sebuah kebenaran, maka kita wajib menerimanya. Tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya. Ya. Jangan karena cara dia menyampaikan terlalu kaku, ya lantas kemudian kita tolak. Ah, saya tidak terima. Ya, apa yang antum sampaikan? Kenapa? Ya, antum menyampaikannya di hadapan umum. Nah, ya, antum membuat anak malu. Yang demikian tidak boleh. Iya, kita tetap wajib untuk menerima al-haq tersebut. Ya, sekalipun cara yang dia sampaikan salah, keliru. Nah, dipaham ya? Baik. Namun tentunya bagi yang menyampaikan al-haq ini juga memiliki beberapa adab, ya, yang telah disebutkan oleh para ulama. Sehingga bagi yang menyampaikan al-haq sepantasnya bagi dia untuk memperhatikan adab-adab di dalam menyampaikan kebenaran, dan yang disampaikan al-haq tadi wajib dia untuk kemudian menerima al-haq tersebut bagaimanapun kondisi dan cara. Kemudian kata Syekh Rabi, beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka sungguh demi Rabbmu mereka tidak beriman ya sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan, dan kemudian ketika engkau telah memutuskan sebuah perkara, la yajidu fi anfusihim haraja, tidak ada rasa berat di dalam hati mereka terhadap apa atau terhadap keputusan yang engkau keluarkan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima keputusan tadi dengan lapang dada. Nah, ya ini sifat kaum mukminin. Ya, bahwasanya mereka senantiasa mengembalikan setiap permasalahan perselisihan yang terjadi di antara mereka kepada Rasul alaihi salatu wasalam, kepada diri beliau ketika beliau masih hidup, dan kepada sunnah beliau ketika beliau telah wafat. Nah, ini adalah ciri atau salah satu ciri kaum mukminin. Kemudian mereka menerima keputusan dari Rasul alaihi salatu wasalam. Bukan hanya mengembalikan perkara tersebut. Ya. Ketika keluar fatwa enggak sesuai dengan keinginannya, berat untuk mengamalkannya. Tidak. Bukan demikian sifat kaum mukminin. Ya. Di samping mereka mengembalikan perkara tadi kepada Rasul alaihi salatu wasalam, kemudian ketika Rasul alaihi salatu wasalam mengeluarkan fatwa, mereka menerima fatwa tersebut dengan lapang dada, dengan senang hati, tidak ada sedikit pun rasa berat di dalam hati mereka. Nah, kemudian wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri atau menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Ya. Ini ciri kaum mukminin. Karena disebutkan di awal ayat, fala wa rabbika la yu'minu. Sungguh demi Rabbmu, ya, mereka tidak beriman. Dinafikan keimanan. Ya. Sampai apa? Hatta yuhakimuka, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Kemudian thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait. Tidak mendapati pada hati-hati mereka atau pada jiwa-jiwa mereka rasa berat untuk mengamalkan apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan menerima keputusan tadi dengan lapang dada. Ya. Bagaimana kita melihat sirah para sahabat terdahulu? Ya, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam memutuskan sebuah perkara, mereka terima dengan lapang dada. Ya, baik itu perkaranya menyenangkan hati mereka ataupun secara tabiat itu kurang disukai. Iya. Nah, mereka menerima dengan lapang dada. Barakallahu fikum. Baik, kemudian kata Syekh Rabi, "Idza saqalaka insanun an-nasa ath-thabita as-sahiha aw al-hasan, la taqul wallahi wallahi." Yani wa tadrib al-amsal. Apabila ada seorang atau seseorang yang membawakan atau menyebutkan di hadapan engkau sebuah dalil nas yang sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam dan nas itu sahih, maka jangan engkau mengatakan wallahi wallahi. Ya, maksudnya apa? Maksudnya membuat permisalan, tapi di sana ada pendapat Imam Fulan, ya, yang mengatakan demikian. Padahal jelas, ya, hadis Nabi alaihi salatu wassalam mengharamkan demikian. Baik. Tapi dia apa? Membuat permisalan yang lain. Oh, enggak. Oh, di sana ada pendapat Imam Fulan, ya, yang membolehkan musik misal. Ya, atau yang membolehkan nikah mut'ah. Nah, atau yang membolehkan gambar-gambar bernyawa. Ya, ini namanya bentuk membuat permisalan terhadap nas-nas hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tidak sepantasnya. Tidak sepantasnya untuk melakukan tindakan yang demikian. Maka nanti disebutkan oleh Al-Imam Rabi hafizahullah taala contoh yang terjadi, ya, di masa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kita lanjutkan, hadza qalahu Abu Hurairah. Ya. Yang demikian ini seperti apa yang dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah, kama fi muqaddimati Ibnu Majah. Sebagaimana hal itu termaktub dalam muqaddimah Sunan Ibnu Majah. Yaitu qala Abu Hurairah mengatakan, ala man akala ma massathu an-nar al-wudu. Ya. Bagi orang atau wajib bagi seseorang yang memakan sesuatu yang disentuh oleh api, maka wajib baginya untuk berwudu. Ya, jadi makanan, ya, yang dibakar, ya, apa saja itu? 6. Kata sahabat Abu Hurairah menukilkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wajib bagi seseorang tadi untuk berwudu. Iya. Baik. Kemudian kata peristiwa ini, ya, adalah sahabat Abu Hurairah menyampaikan hadis di hadapan murid beliau, ya, atau di hadapan seseorang. Nah, kemudian ternyata ada orang yang berkomentar. Ya, nanti kita sebutkan. Rawa hadzal hadis bil amri bil wudu mimma massathun nar. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini terkait perintah untuk berwudu ketika memakan sesuatu yang dibakar. Bebek bakar misalnya. Ya, ikan bakar. Nah. Wailah ada pembahasan dalam masalah fikih terkait masalah ini, ya. Nah, dan bukan makomnya kita menjelaskan. Baik. Ternyata ada salah seorang yang berkomentar, ya, ketika mendengarkan Abu Hurairah menukilkan hadis ini. Faqala lahu ahadus sahabah. Ya. Maka salah seorang sahabat, ya, bertanya kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, ara'aita al-hamim, yakni al-ma' as-sakhin, a'atawaddu minhu? Wahai Abu Hurairah, bagaimana dengan al-hamim? Al-hamim itu al-ma' as-sakhin, ya, air panas. Ya. Apakah kalau saya mengkonsumsi air panas pula, saya mesti berwudu? Qala, maka sahabat Abu Hurairah menjawab, ya bena akhi, wahai anak pamanku, idza balagaka hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tadrib lahul amthal. Apabila telah sampai kepada engkau hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka janganlah engkau membuat permisalan. Ya. Nah, sang sahabat atau sang penanya tadi ya bertanya dengan pertanyaan demikian dalam rangka untuk apa? Membuat permisalan. Nah, ya, sudah jelas hadisnya kan? Apa yang dimakan dari makanan yang disentuh oleh api, maka wajib bagi seseorang untuk berwudu. Ya, orang ini bertanya, bagaimana kalau air minum yang dipanaskan? Nah, apa juga kita wajib untuk berwudu? Maka Abu Hurairah mengatakan, ya wahai saudaraku, apabila sampai kepada engkau hadis Rasulullah SAW, maka jangan engkau membuat permisalan. Artinya apa? Kita wajib menerima hadis tersebut. Nah, ya sesuai dengan pemahaman yang benar. Barakallahu fikum. Ya. Dan contoh yang semisal dengan ini, ya, yang kadang kita dapati di tengah-tengah masyarakat. Kita menyampaikan ya hadis tentang apa? Tentang misal larangan untuk isbal, ya. Ma asfala min ka'bain minal izar fa finnar, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, apa saja yang berada di bawah mata kaki dari sarung atau yang semisalnya, maka tempatnya di neraka. Nah, jelas hadisnya kan? Larangan untuk memanjangkan pakaian melebihi dari mata kaki. Ya subhanallah, ada beberapa pihak yang membuat permisalan terkait hadis ini. Dia mengatakan bahwa yang dimaksud dalam neraka ini, yang dimaksud masuk ke dalam neraka ini adalah sarungnya. Ya, adalah perbuatannya, bukan orangnya. Naam. Ya. Ini adalah bentuk membuat permisalan terhadap hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang sudah sangat jelas. Iya. Enggak mungkin. Iya. Perbuatan itu akan disiksa di neraka. Nah, yang akan disiksa adalah orang yang melakukan perbuatan tadi. Sehingga dari sisi istidlal dia, ya, itu sudah salah. Nah, dari sisi istidlal dia sudah salah. Yang mengatakan bahwa yang masuk di neraka itu adalah perbuatan. Nah, bukan orangnya. Ya. Orang awam sekalipun tertawa ketika melihat dan membaca penjelasan ini. Ada perbuatan yang disiksa di dalam neraka kalau perbuatan itu tidak dilakukan oleh seseorang. Barakallahu fikum. Naam. Atau hal-hal yang semisal dengan yang lainnya. Ya, seperti misal perintah untuk memelihara jenggot. Kemudian dia mengatakan, "Ah, saya malu." Nah, ya. Nanti dikatakan kambing atau apa. Ya. Ini merupakan tindakan menjadikan permisalan terhadap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Intinya ala kulli hal, ketika hadis itu sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka kita wajib menerima. Ya, wajib menerima dan mengamalkannya. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Rabi, yakni salim. Maksudnya adalah terimalah hadis tersebut. Hadhihi qa'idatun barakallahu fikum. Ini merupakan kaidah yang telah baku. Barakallahu fikum. Jelas ya, difahami ya. Larangan untuk membuat permisalan ketika disampaikan hadis-hadis yang sahih kepada kita. Nah, Kemudian kita lanjutkan, qala, kata Imam Ahmad, wala tudrik bil uqul wala al ahwa. Dan janganlah engkau memahami hadis tersebut dengan akal-akal dan hawa nafsu. Ya. Maksudnya dengan akal ini bukan akal yang sehat, tapi akal-akalan, ya. Mengakali. Naam, nas-nas dalil. Ya. Sudah jelas maknanya ini dibawa kepada makna yang lain yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, seperti tadi contohnya tentang larangan isbal. Ya, akhirnya muncul pendapat yang aneh, ganjil. Ya, saking terlalu pintarnya sampai dia menjadi apa? Orang yang over pintar. Nah, muncul pendapat yang aneh. Yang orang yang enggak pernah belajar agama sekalipun kayaknya tidak mungkin mengeluarkan statement seperti itu. Nah, nah ini dia dikenal sebagai tokoh, bahkan sebagai muhadis, ya katanya, muhadisnya Indonesia. Nah, ya semisal dengan Syekh Albani, masya Allah, barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan. Wala tudrik bil uqul wala al ahwa. Dan tidak boleh nas tersebut difahami dengan akal-akal yang keliru dan hawa nafsu. Yakni la tudrik bil uqul wala al ahwa. Ya, tidak boleh difahami dengan akal-akal yang sempit dan juga hawa nafsu seseorang. Ya. Tudrik bin naqal. Namun difahami sesuai dengan nas yang ada. Turidu sunnah wa turidul huda, kata Syekh. Engkau menginginkan as-sunnah dan juga engkau menginginkan petunjuk, ta'allam. Maka belajarlah. Udrus. Ya. Giatlah di dalam belajar. Baik. Naam. Ya. Jadi ketika kita menginginkan petunjuk sunnah, mengerti yang namanya sunnah, maka konsekuensi dari itu adalah kita harus belajar. Ya, belajar mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan harap ya engkau akan mendapatkan petunjuk, engkau akan mengetahui ya ini sunnah, yang ini tidak, apabila engkau tidak belajar. Nah, hal ini sebagaimana kata pepatah penyair Arab, tarjun najah walam tasluk masalikah. Inna safinata la tajri alal yabas. Engkau menginginkan an-najah, ya, kesuksesan, keberhasilan, ya, bisa juga kita manakan petunjuk. Walam tasluk masalika, ya, namun engkau tidak menempuh jalan-jalannya. Ya, enggak mau belajar, enggak mau usaha, ya, enggak mau apa? Melakukan amalan yang baik. Maka yang demikian sangatlah jauh, ya, sangatlah jauh harapan untuk mendapatkan keberhasilan. Inna safinata la tajri alal yabas, sesungguhnya perahu itu tidak akan mungkin mengalir di atas tanah. Nah, artinya perkara yang tidak mungkin. Ya, ketika seseorang tidak menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, maka ia tidak akan bisa dan tidak akan pernah mendapatkan itu semua. Ya, sama seperti ketika kita mencari dunia. Ya, kita mencari dunia, ingin sukses dunia. Ya, ingin menjadi orang yang dikatakan miliarder, maka dia mesti berusaha dengan keras. Ya, harus belajar dulu sampai S3 mungkin, sampai mendapatkan gelar profesor, atau dia menghabiskan waktunya untuk berbisnis. Ya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan dan yang dia impikan. Tapi kalau dia menginginkan menjadi orang yang sukses, kerjanya apa? Santai-santai saja, tidur-tiduran, ya, bangun sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh tidur sampai jam 12, setelah itu sholat zuhur, makan, tidur lagi, ya, sampai asar, begitu seterusnya. Ya, dalam keadaan dia punya impian menjadi seorang yang sukses dunianya, kira-kira orang seperti ini akan mendapatkan apa yang diinginkan atau tidak? Kalau kerjanya setiap hari seperti ini. Abu Abad. Gimana Abu Abad? Mungkin. Enggak ya? Enggak akan mungkin. Nah, orang yang berusaha setiap hari saja belum tentu mendapatkan keinginannya. Apalagi orang yang tidak memiliki usaha sama sekali. Itu dalam urusan dunia. Iya. Yang mana dalam perkara dunia ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa namanya? Apa yang diinginkan sesuai dengan upaya dia. Iya. Bagaimana dengan urusan agama? Nah, yang dikatakan oleh para ulama bahwa ketika engkau memfokuskan ya hidupmu untuk urusan agama, terlebih khusus menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tidak akan mendapatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sebagiannya saja. Ya. Tidak secara keseluruhan tidak, tapi sebagiannya saja. Itu bagi orang yang memfokuskan ya. Mencurahkan waktunya untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak mendapatkan secara keseluruhan. Hanya sebagiannya saja. Ilmu agama akan datang kepada dia hanya sebagiannya saja. Nah, bagaimana dengan orang yang mencurahkan perhatian dia terhadap ilmu agama itu hanya 1 jam, 2 jam, ya, sepekan mungkin 3 kali. Bagaimana antum bayangkan kondisi orang yang seperti ini keadaannya? Orang yang tiap hari saja bergelut dengan ilmu agama, itu belum tentu dia mendapatkan setengah dari ilmu agama yang dia cari. Nah, ini bukan kata ana ya, ini kata para imam. Ana lupa imam siapa yang mengatakan demikian. Barakallahu fikum. Sehingga yang wajib atas kita adalah belajar, ya, belajar, belajar dan terus belajar menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Rabi, "Wa idza ja'at as-sunnah tafaqqah fiha." Apabila datang kepada engkau sunnah, maka tafaqqah fiha, fahamilah sunnah tersebut, ya, kajilah sunnah tadi, istakhdim aqlaka fi fiqhiha, ya, gunakan akalmu untuk memahami hadis tersebut. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan faqihkan dia dalam urusan agama. Ya. Ini hadis sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Hadis ini sahih, ya. Menjelaskan tentang keutamaan para alim ulama. Ya. Bahwa yang namanya ulama adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan. Ya, karena jelas tegas Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan faqihkan dia dalam urusan agama. Ya, sehingga beruntunglah siapa saja yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bertolabul ilm. Karena itu merupakan alamat tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menggiring dia untuk mendapatkan kebaikan. Ya, tinggal bagaimana kita bertahan istiqomah ya di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga yang namanya menuntut ilmu ini senantiasa berlaku ya selama hayat masih di kandung badan. Naam, tidak ada batasan usia, tidak ada kata pensiun untuk menuntut ilmu. Berapapun usianya. Ya, mau itu masih usia 7 tahun, 5 tahun, ya, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau bahkan sudah sepuh. Ya, jenggotnya sudah putih, rambutnya sudah putih. Nah, yang namanya menuntut ilmu itu senantiasa wajib bagi dia. Iya. Jangan karena kita sudah tua, merasa sudah tua, sudah usia 30, merasa sudah terlambat untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata terlambat. Banyak sekali a'immah yang mereka diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di usia yang sudah boleh dikatakan sudah lumayan tua, yang di usia 25 tahun, di usia 30 tahun baru mulai menuntut ilmu. Ini baru mulai menuntut ilmu di usia segitu. Ternyata karena mereka terus tekun menuntut ilmu, mereka menjadi ulama. Ya, Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullahu taala. Beliau menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala di usia 24 atau 25 tahun. Ya, yang mana kisah beliau di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala itu cukup unik. Ya, cukup. Bisa dikatakan unik lah. Ketika itu tetangga beliau atau warga di daerah beliau ada yang meninggal. Ya, ada yang meninggal. Nah, kemudian hendak disolatkan, ternyata enggak ada yang bisa mensolatkan jenazah tersebut. Akhirnya Ibnu Hazm disuruh untuk mensolatkan jenazah tadi. Ya, ternyata beliau enggak bisa, enggak tahu cara mensolatkan jenazah di usia 24 atau 25 tahun, enggak tahu cara sholat jenazah. Nah, semenjak dari situ terpukullah beliau. Ya, merasa terpukul. Anak seusia ini sudah balik, bukan cuma balik lagi. Ya, sudah bisa dikatakan mendekati tua, sholat jenazah pun enggak bisa. Ya. Akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan dunia dan fokus menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Terus beliau lakukan hingga beliau menjadi ulama. Ya, siapa yang tidak mengenal beliau? Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullahu taala. Naam. Ya. Dan perlu kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing. Ya, ketika kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, jangan takut miskin. Iya. Jangan khawatir dengan yang namanya miskin. Enggak perlu takut. Iya. Karena Allah sendirilah yang memberikan jaminan. Nah, bahwa siapa saja hambanya yang bertakwa dan menempuh sebab-sebab untuk menjadi orang yang bertakwa, maka Allah sendirilah yang akan menanggung dan menjamin dia selama hidup di dunia. Difahami ya? Baik, sehingga ketika misalkan ada keinginan kita untuk fokus menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ingin meninggalkan dunia yang selama ini kita sudah bosan untuk mencarinya. Nah, jangan kita berpikir, ah kalau misalkan saya fokus belajar, gimana nanti maisyah? Nah, gimana nanti apa? Saya akan menghidupi keluarga saya. Enggak perlu takut. Iya. Insyaallah Allah yang akan menjamin itu semua. Barakallahu fikum. Iya, belum pernah ada penuntut ilmu yang mati kelaparan. Nah. Iya. Para imam terdahulu mereka meninggalkan istri-istri mereka. Iya. Untuk menuntut ilmu dalam keadaan yang mereka sisakan untuk perbekalan selama ditinggalkan itu kurang sekali, sangat kurang. Ya. Tapi nyatanya tidak ada, ya, di antara keluarga imam yang ditinggalkan tersebut yang meninggal karena kelaparan. Nah, ya, justru Allah Subhanahu Wa Taala membukakan rizki mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak diperkirakan, tidak diduga-duga, tiba-tiba datang. Ya, utusan khalifah ya, memberikan uang sekian. Nah. Ya. Jadi enggak perlu kita cemas. Nah, insyaallah taala tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia bisa dicari, tapi ilmu agama itu sulit untuk dicari. Ya. Usia masih bisa menghafal, masih bisa belajar, dimanfaatkan untuk belajar. Nah, dimanfaatkan untuk belajar. Ya. Karena kalau kita sudah tua, itu sudah sulit. Bukan enggak mungkin, tapi sudah sulit untuk belajar. Ya, sudah usia 50, 60 sudah sulit di dalam menerima pelajaran. Nah, tapi kalau usia 50, 60 untuk mencari dunia masih bisa. Masih bisa. Ya, sehingga yang masih muda-muda, khususnya santri-santri, maka fokus ya, belajar menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah memikirkan maisyah. Iya. Enggak usah memikirkan maisyah, apalagi kalau orang tua antum memberikan fasilitas ya yang cukup kepada antum, maka bersyukurlah ya dan manfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan sedikit. Amma biduni nususin wa biduni sunnatin wa turidu an taqula fi dinillah fa hadha min al-qaul 'ala Allah bi ghairi 'ilm. Adapun dengan tanpa nas dan tanpa sunnah, lantas kemudian engkau berani untuk berkata, berfatwa ya dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Rabi, fa hadha min al-qaul 'ala Allah bi ghairi 'ilm. Maka ini termasuk ya kelancangan berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa didasari ilmu. Nah, dan ini adalah perkara yang diharamkan. Ya, berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu, maka ini hukumnya haram. Sekalipun apa yang dia sampaikan itu benar. Iya. Dia tetap terjatuh ke dalam keharaman. Dia ditanya tentang permasalahan ini misal. Baik, mungkin karena jenggotan kan, jubahan gitu, meyakinkan di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya masyarakat datang bertanya kepada dia, wahai ustaz. Nah, padahal dia bukan ustaz. Dan juga tidak pernah belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kebetulan yang ditanyakan itu dia tidak tahu. Ya, wahai ustaz. Ya. Ada apa? Apa hukumnya demikian? Dia enggak tahu hukumnya. Tapi dia berani berbicara tanpa dasar ilmu. Dia mengatakan, oh ini hukumnya halal, ya, tidak apa-apa. Nah, apa yang dia jawab ternyata benar, mencocoki syariat. Ya, tapi orang tersebut tetap ya, terjatuh ke dalam keharaman. Mengapa? Karena dia telah berbicara atas nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan tanpa dasar ilmu. Jadi berfatwa dengan tanpa dasar ilmu ini sangat riskan, ya, nggak ada keuntungannya. Ya, benar dosa, salah dosa kuadrat, ya. Dosa berbicara tanpa ilmu dan dosa ketika fatwa dia diamalkan oleh orang tersebut. Ya, antum akan menanggungnya terus menerus selama lamanya. Ya, berhati-hati dari berbicara terhadap agama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu. Ya. Apa beratnya kita mengatakan Allah Allahu a'lam? Ya. Allah alam, saya tidak tahu. Bahkan kata wallahu alam ini nisful ilm. Ya. Setengah dari agama. Atau setengah dari ilmu. Ya. Para ulama menganjurkan kita untuk banyak-banyak mempelajari mengucapkan kata wallahu alam. Bukan maksudnya kita mengucapkan wallahu alam terus kayak zikir, enggak. Maksudnya belajar sini ketika kita ditanya. Ya, kemudian tidak tahu kita belajar untuk mengatakan wallahu alam. Saya tidak tahu. Jangan gengsi. Jangan karena sudah ditokohkan, diustadkan atau dianggap sebagai senior, ya. Lantas kemudian kita gengsi. Ya, bagaimana nanti kalau saya ceramah misal kemudian ada madu saya yang tanya di hadapan sekian banyak orang saya mengatakan wallahu alam, jatuh reputasi saya. Nah, ini merupakan pemikiran yang keliru. Ya. Bahkan ketika engkau mengatakan wallahu alam, secara tidak langsung engkau telah memuliakan diri engkau sendiri. Engkau telah menyelamatkan dirimu dari terjatuh ke dalam dosa, ya, al-qaul 'ala Allah bi ghairi 'ilm. Dan engkau telah mengajarkan kepada mad'u untuk apa? Untuk bersifat jujur dan amanah. Nah, serta engkau akan menjadi mulia di mata murid-murid antum, karena dia akan semakin percaya bahwa oh, ustaz saya ini ya, memang orangnya jujur. Ketika beliau mengatakan, ketika beliau tidak tahu, dia mengatakan tidak tahu. Enggak gengsi dia. Engkau akan mulia. Nah, oh, senior saya ini ya, orangnya bagus, jujur, enggak gengsi-gengsi. Ya. Ala kadarnya. Tahu dia jawab, tidak tahu dia katakan wallahu a'lam. Ya, demikian sepantasnya bagi kita semua. Baik, terakhir kita bacakan ayatnya. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Katakanlah sesungguhnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah perbuatan fawahish. Ya, fawahish, zina, nah, dan perbuatan-perbuatan keji lainnya. Ucapan fahisyah, ucapan-ucapan kotor. Ya, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Wal itsmah, ya, dan juga perbuatan dosa lainnya. Wal baghya bi ghairil haq, perbuatan zalim dengan tanpa hak, dan juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak datang penjelasannya dari Allah, serta mengucapkan sesuatu atas Allah ma la ta'lamun, dalam keadaan kalian tidak mengetahuinya. Kata para ulama, ini adalah tingkatan dosa. Ya. Ayat ini menyebutkan tentang tingkatan dosa. Jadi dosa yang paling kecil di dalam ayat ini, pertama perbuatan fahisyah. Ya, fahisyah seperti zina, ya, kemudian meminum apa, berkata kotor misal. Ya. Nah, zina ini mencakup zina hati, zina tangan, ya, bahkan zina besar masuk dalam fawahish. Ya, ternyata ini tingkatannya paling bawah, ya, di dalam ayat ini. Kemudian tingkatan yang kedua al-ithm, ya, perbuatan dosa-dosa besar. Iya, riba. Kemudian membunuh, ya, dan yang semisalnya. Kemudian wal baghya bi ghairil haq, ya, melakukan kezaliman dengan tanpa al-haq. Syatam, mencela, mencerca, menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, ya, menghina. Taib, ini dosa yang sangat besar. Ya. Nah, posisinya di level ketiga. Ya, ini kan terbagi menjadi 5 level. Kalau menjatuhkan kehormatan kaum muslimin dengan tanpa hak, ini adalah perbuatan dosa besar yang berada di tingkat ketiga dalam ayat ini. Ada kata bi ghairil haq, ya, berarti menunjukkan ada perbuatan yang semisal zalim, tapi pada hakikatnya itu bukan zalim, ya, karena dengan hak. Ya, seperti mentahdir, ya, ini kan ghibah juga, ya, menjatuhkan kehormatan, tapi ini diperbolehkan. Ya, ini diperbolehkan karena hak, ya, karena maslahatnya lebih besar daripada mudharatnya, sehingga Islam memperbolehkan. Jadi, kalau tidak ditahdir, banyak orang yang akan tertipu dengan orang tadi. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian dosa yang berada di level keempat adalah syirik. Ya, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berada tingkatannya paling atas adalah berkata atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Ternyata al-qaul 'ala Allahi bighairi ilm, ini dosanya berada paling atas di bawah kesyirikan. Kenapa bisa? Nanti kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.